Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini masih kita tetap dalam pengajian demi pengajian yang kita tayangkan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mulai surat Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khruj minha madhuman madhura, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ayat tadi sudah kita dengarkan dan sudah kita tahu artinya, bahwasanya setan itu adalah sangat bodoh, menyangka dirinya cerdas dan pintar, mengatakan bahwa rencana dan langkahnya untuk menggoda manusia, tapi Allah telah menetapkan bahwa tipu daya setan adalah sangat lemah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 76, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Artinya, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Baiklah para pemirsa yang berbahagia atau para pendengar yang berbahagia, sudah berada di studio narasumber kita Ustadz Ardiansah. Ustadz Ardiansah, di sini Allah berfirman, qala khruj minha. Minha itu diartikan di sini adalah dari sorga. Madhumam madhura. Artinya sebagai orang yang terhina lagi terhusir. Apakah memang bisa setelah masuk surga itu bisa keluar lagi sesuai dengan ayat ini, Ustaz? Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan kajian pada hari yang lalu, sudah ditegaskan bahwa syaitan dahulu atau iblis sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, maka sebenarnya lah iblis ketika itu berada di dalam surga. Oleh karena itu, karena pembangkangan dan kekufuran yang ia lakukan kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan pembangkangan demi pembangkangan terhadap apa yang diperintahkan Allah, maka ketika itulah Ustaz, di setan atau iblis ini diusir dari dalam surga. Begitu. Karena ada sebuah riwayat dijelaskan yang juga sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di dalam surga itu kecuali syaitan dahulu pernah sujud di situ. Jadi iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga akibat daripada dosa yang pernah ia lakukan atau pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam dikala Allah memerintahkan kepadanya. Gitu, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Iya. Allah memang pernah berkata kepada setan, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Perintah Allah begitu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Bagaimana Ustaz kita ingin mengkaitkan dalam bulan Ramadan ini? Karena memang hal yang dapat menepiskan perjuangan hidup kita, tidak dapatnya pahala ukhrawi disebabkan menyombongkan diri. Betul, Ustaz. Ya. Jadi di antara dosa besar yang dilakukan oleh iblis alaihi salam yaitu mengangkuhkan dan menyombongkan dirinya. Alhamdulillah di bulan-bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan hawa nafsu kita, bukan hanya tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan kepada yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di siang Ramadan maksudnya, tetapi lebih daripada itu kita juga dituntut oleh agama ini untuk tidak terpancing emosi. Iya. Bahkan kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, mengajak kita berantem atau memancing emosi kita, maka katakanlah kepada orang tersebut, inni sha'im. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Jadi subhanallah, puasa ini memang betul-betul alat yang sangat ampuh, Ustaz Fajrul, untuk menghalangi dan membentengi diri kita daripada godaan setan itu sendiri, begitu. Dan menjauhkan diri kita daripada sikap-sikap sombong. Kalau selama ini mungkin orang-orang kaya melihat bahwa dirinya adalah orang yang mampu untuk makan, bukan hanya makan yang biasa tetapi yang luar biasa pun mampu dia hidangkan untuk makan siangnya misalnya, atau makan malamnya, maka dengan berpuasa ini ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita untuk juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara dan masakin, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang tidak mampu. Terus di sini Ustaz, yang sangat berkesannya kita di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan tegas mengatakan laman tabi'aka. Man ini kan untuk umum. Betul, siapa saja mengikuti kamu, minhum, dari antara golongan setan itu, kira-kira begitu, la'amla anna jahannama minkum ajma'in, akan aku masukkan semuanya. Memang untuk pendidikan Ramadan ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu enggak kita menahan gosip itu supaya kita tidak bercerita? Mampu enggak kita meredam? Nah, ini kan sebetulnya kan alat-alat untuk kita dapat hidup di dunia ini dengan supaya itu selamat. Makanya diberikanlah, diingatkan setiap tahunnya. Ini kan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak Ustaz orang lepas dari itu semuanya, Ustaz. Atau kadang-kadang orang mengatakan dia dapat berpuasa, dia dapat menahan, tapi setelah Ramadan itu Ustaz, seakan-akan tidak berbekas pendidikan Ramadan itu. Kira-kira gimana menanggulangnya Ustaz? Supaya jadi seimbang dia. Seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa sebenarnya banyak orang sekarang ini yang terpengaruh dengan sifat-sifat syaitaniyah, ya, dengan hawa nafsu yang itu memang dibisikkan oleh syaitan kepada manusia dengan begitu sangat halusnya, begitu sangat sampai-sampai manusia itu tidak merasakan kalau bisikan itu ternyata sudah merusak ibadahnya. Karena apa? Karena dia mengikuti tata cara dan perbuatan-perbuatan syaitan itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lalu, ini adalah puncak daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh iblis terhadap pembangkangan, ya, mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Maka dari dalam pada itu, kalau kita tarik kepada kehidupan sehari-hari, maka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang sengaja melabrak, ya, menabrak dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ancam dengan jahannam itu. La amla anna jahannama minkum ajma'in, aku akan masukkan, artinya bukan hanya iblis yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi semua orang yang mengikuti tabiat, kebiasaan ataupun perbuatan-perbuatan daripada iblis itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan itu. Ini jadi ancaman yang sangat serius sebenarnya bagi orang-orang yang melakukan dosa, untuk maka segeralah bertobat, yang menyesali segala apa yang mungkin telah dilakukan, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini. Ada hal juga yang sangat menarik, Ustaz. Begitu datang bulan Ramadan, salat tahajud, minta tarawih tidak tinggalkan. Tapi Ustaz, untuk pekerjaan, untuk saling menyalahkan ini Ustaz, ini terus terdengar di telinga kita setiap datang bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 13 lah yang baik, adalah yang mengatakan 23 lah, bermacam-macam. Ini kan seakan-akan kita terbawa dengan menggandakan emosional kita Ustaz di bulan Ramadan itu, bukan menggandakan pahala dengan mencari rahmat Allah. Karena kita di bulan awal-awal Ramadan ini kan bulan yang penuh rahmat Ustaz. Iya, jadi kalau kita benar sekali apa yang Ustaz kata, Fajrul katakan tadi, maka di dalam bulan Ramadan ini permasalahan khilafiyah ini marilah kita redam ya sejauh-jauhnya, artinya tidak kita permasalahkan dan kita tidak perdebatkan lagi. Bagi yang ingin sholat dengan 11 tafadhol silahkan, mau 13 silahkan, mau 23 silahkan, mau lebih daripada itu juga tidak menjadi masalah. Artinya permasalahan khilafiyah yang seperti ini ya, ini sudah tuntas sebenarnya kalau sekiranya umat Islam itu mau kembali kepada membaca buku. Jadi saya rasa solusinya adalah bagaimana kita kembali kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu yang telah menjelaskan hakikat daripada permasalahan khilafiyah, baik itu permasalahan sholat tarawih ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi jangan sampai seperti yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, ini bulan Ramadan, seharusnya kita tidak mencaci, tidak memaki, dan tidak berkata-kata yang keji, di baik itu di siang bulan Ramadan ataupun di malamnya, apalagi sampai bertengkar, apalagi sampai menyalahkan, yang itu semuanya sebenarnya tidak patut untuk disalahkan. Maka sebenarnya yang sebaik-baiknya adalah orang yang sholat tarawih. Ya, apakah mau 11 atau 23 silahkan. Cuman Ustaz Fajrul, yang menjadi hal yang seharusnya lah kita perbincangkan atau kita tanggulangi saat sekarang ini adalah bagaimana ya bulan Ramadan itu diisi sholat tarawihnya memang betul-betul konsisten sampai akhir. Nah, ini sebenarnya yang harus lebih diperbincangkan daripada memperdebatkan 11 atau 23 begitu. Tapi yang lebih uniknya lagi Ustaz, memperbincangkan mempertahankan 13 rakaat itu begitu pulang nonton sinetron, nonton ini. Kalau memang membuat dosa kembali lagi. Kalau seandainya membaca Quran, tadabur, tafakur kepada Allah Taqarrub, itu lebih bagus. Enggak ada yang masalah hina di dalam bulan Ramadan itu. Ini pelampiasannya itu Ustaz kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah kita di awal-awal Ramadan ini mari kita ya isi bulan Ramadan ini benar-benar dengan ibadah, ketundukan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan diri kita dalam bentuk ibadah, dan mari kita memuasakan mata kita, telinga kita dan mulut kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Mari kita puasakan mata kita dari nonton sinetron, melihat aib-aib orang lain, kemudian telinga kita mendengar yang jelek-jelek dan mulut kita membicarakan dosa yang itu sebenarnya lah tidak la yughni minju, tidaklah akan mendapatkan apapun kita daripada perbuatan itu. Dan mari kita konsisten di dalam beribadah itu yang saya rasa yang lebih penting Ustaz. Makanya kita sebutkan selain menamakan Syahrul Ramadan itu Ustaz, Syahrun Mubarak. Artinya apa? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana terjadi seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau kita dapat menahan mulut kita bercerita atau menggosipkan atau memfitnah orang lain, itulah dikatakan Syahrul Mubarak. Kalau kita dapat berpuasa mata kita ini dari hal-hal yang tidak bagus, itulah yang dinamakan Syahrul Mubarak. Sehingga kita dapat merasakan Allah sudah menamakan bulan ini selain bulan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Bagaimana kita ingin menggapai berkah Allah itu? Masya Allah. Dengan menanamkan segala bentuk ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga kita dapat merasakan keberkahan itu. Jangan sampai berkahnya tidak dapat, puasanya tidak dapat, begitulah setiap tahun dilakukan. Mana ini kita dari untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu? Berapa persenkah sudah kita raih bulan yang sebelumnya? Bulan tahun-tahun yang sebelumnya berapa persenkah? Inilah mestinya kita kita ambil dan kita raih keberkahan itu. Iya. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu menambah sakinah, menambah Amin. Ketentraman keluarga kecil kita, keluarga besar kita, dan seluruh keluarga-keluarga kita. Iya. Dengan kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah. Jangan berlomba-lomba untuk memberikan informasi tentang gosip ataupun yang lain-lainnya. Betul. Sehingga bulan itu, padahal Allah mengatakan bulan penuh keberkahan, jadi bulan penuh kegosipan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat terus meningkatkan ibadah kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh keberkahan ini. Amin. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.